terjadi satu ikatan lebih dari persahabatan. Ku hanya beri isyarat agar kau merasa apa yang aku rasakan di dalam dada. Kita tumbuh dan bersenyawa, mendekap dan mendekat dalam jiwa sampai tua. Semesta pun mendengarkan dan menjaganya. Kita tumbuh dan bersenyawa, mendekap dan mendekat dalam jiwa bersama. Kita berdua.